We'll be right back. simpan dia selama ini. Sakit, sungguh sakit hatiku. Thank you. sekarang kau masih memikirkan kau. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakan bahwa sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya kau tapi tidak. Thank you.

Double E.